dzamban illa ghafartah. Dalam bahasa Arab artinya, ya Allah, jangan kau biarkan dosa bagi kami kecuali kau ampuni. Bahasa Arab dzamban itu artinya dosa. Tapi karena dia tidak tahu bahasa Arab, dia salah baca, dia bacanya dzanaban, nunnya di fathah. Harusnya disukun, dzamban artinya dosa. Tapi dia baca dzanaban, dzanaban artinya ekor ya. Dzanaban artinya apa? Ekor. Maka dia baca rabbana la tada' lana dzanaban. Ya Allah, jangan kau biarkan ekor kami. Ada yang nimpali, illa qata'ta, kecuali kau putuskan ya Allah. Kecuali kau potong ya, kalau ada ekor bahaya. Jadi sudah bicara keras-keras, paduan suara, doanya juga apa? Salah. Pernah juga ada saya cerita sama saya. Jadi ada orang rame-rame tawaf, bikin paduan suara, doanya aneh. Jadi dia doanya gini. Apa namanya? Innallah hamuhi tumbilka firin. Innallah hamuhi tumbilka firin. Ini apa doa ini? Bingung orang. Innallah hamuhi tumbilka firin. Padahal dia mau bilang, innallaha muhitun bilka firin. Tapi potongannya keliru. Innallah hamuhi tumbilka firin. Kayak bahasa India ya. Jadi, tidak usah teriak-teriak. Ingat, Zakaria idnada rabbahu nida'an khafiyah. Zakaria tatkala dia berdoa kepada Allah, idnada rabbahu nida'an khafiyah, dengan suara yang lirih. Yang penting antara anda dengan Allah. Anda terbesik dalam hati, Allah sudah tahu, apalagi anda ungkapkan. Tapi tidak usah keras-keras, Allah maha mendengar. Yang penting anda menangis. Tidak perlu orang tahu, orang lain tahu anda menangis. Yang penting Allah tahu anda menangis. Jadi saya bilang itu kesempatan anda di hadapan Ka'bah untuk berdoa. Masing-masing, kita punya keperluan masing-masing. Ya, saya mungkin punya ini, mungkin si fulan punya utang, mungkin anak saya ada yang sakit, mungkin orang tua saya ada yang sakit. Masing-masing punya keperluan. Maka kesempatan berdoa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sambil berjalan kita berdoa. Tatkala sampai di rukun Yamani, kalau kita bisa sentuh, kita sentuh. Kalau tidak bisa sentuh, tidak usah angkat tangan. Banyak jemaah haji keliru, tatkala dia melewati rukun Yamani, tidak bisa sentuh, angkat tangan, tidak perlu. Tidak perlu. Yang kalau tidak bisa disentuh angkat tangan, cuma Hajar Aswad. Jadi rukun Yamani sunahnya disentuh, diusap. Tetapi kalau tidak bisa diusap, maka tidak usah diisyaratkan. Langsung aja jalan. Dan antum tahu, tatkala tawaf, yang disunahkan untuk disentuh cuma dua. Rukun Yamani dan Hajar Aswad. Dua itu. Adapun ruknan Syamian yang sebelah kiri, jadi kalau rukun Yamani, Hajar Aswad, itu aja yang disentuh. Yang dua sebelah ke sebelah sini tidak disentuh. Kenapa? Para ulama telah menjelaskan, karena Ka'bah yang ada sekarang itu tidak sesuai dengan Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak sesuai. Jadi dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail. Ya, tatkala Nabi Ibrahim bangun Ka'bah di atas pondasi. Pondasinya, jadi Ka'bah dahulu lebih panjang. Ka'bah dahulu lebih panjang. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekitar 5 tahun sebelum Nabi diangkat menjadi seorang nabi, waktu umur Nabi masih 35 tahun, Ka'bah mengalami kerusakan. Mengalami kerusakan. Sehingga orang-orang kafir Quraisy, mereka kemudian bersepakat untuk memugar kembali Ka'bah. Tapi cara mugarnya bukan diperbaiki, dibongkar habis, baru disusun kembali dengan batu yang baru. Disusun dengan batu yang baru. Jadi ini butuh biaya, butuh pekerja, ngambil batu dari tempat jauh, mungkin dibawa, dan macam-macam. Sehingga akhirnya mereka itu bertekad, kita bangun Ka'bah kembali, tapi syaratnya, tidak boleh dari hasil riba, tidak boleh dari hasil zina, dan tidak boleh dari hasil kezaliman. Mereka sepakat, mereka ini tukang makan riba, mereka sering menyewakan budak-budak perempuan mereka untuk jadi beri masukan, untuk dizinakan supaya kemudian dapat penghasilan, dan mereka juga sebagian mereka mendolimi orang. Namun tatkala mereka bangun masjidnya Allah, mereka sepakat ini untuk masjid, enggak boleh. Enggak boleh pakai uang riba, enggak boleh pakai uang hasil zina, tidak boleh pakai uang zalim, kezaliman. Akhirnya duit mereka qasarat humun nafaqah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata duit mereka kurang sehingga mereka bangun Ka'bah tidak lengkap. Cuma separoh. Sisanya ada namanya tandanya Hijr Ismail. Sebenarnya Ka'bah itu sampai Hijr Ismail. Sebenarnya Ka'bah sampai Hijr Ismail. Tapi karena tidak cukup duitnya, jadi dibangun, kemudian dikasih tanda Hijr Ismail. Makanya orang kalau tawaf tidak boleh masuk Hijr Ismail. Kalau masuk Hijr Ismail, berarti tawafnya belum penuh. Dia harus tawaf lewat Hijr apa? Ismail. Supaya tawafnya penuh. Kalau dia tiba-tiba masuk di Hijr Ismail, berarti tawafnya tidak penuh dan tidak sah. Dengan kesepakatan para ulama. Nah, dari sini kita tahu bahwasanya bagian dinding sebelah kiri itu bukan aslinya, maka tidak perlu disentuh. tidak perlu disentuh karena itu bukan ujung Ka'bah yang asli. Ka'bah yang asli masih lebih panjang lagi. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala tawaf beliau hanya menyentuh rukun Yamani sama Hajar Aswad. Di zaman Muawiyah radhiyallahu taala anhu, Muawiyah pernah tawaf dan dia sentuh empat-empatnya, ditegur oleh Ibnu Abbas. Kenapa Anda menyentuh empat-empatnya? Itu karena tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Anda menyentuh empat-empatnya? Kata dia, saya tidak ingin ada pojok sudut Ka'bah yang tertinggal. Kata Ibnu Abbas, saya Rasulullah SAW tidak menyentuh kecuali cuma dua. Kemudian dia bacakan firman Allah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi ada teladan yang baik. Sejak saat itu Muawiyah tidak menyentuh kecuali cuma dua. Ditegur oleh sahabat yang lain. Jadi tidak usah sentuh-sentuh yang lain. Sentuh cuma rukun Yamani sama Hajar Aswad. Kalau bisa dicium silakan dicium. Tapi kalau sekarang saya tidak menganjurkannya. Ya, saking ramainya orang. Jangan sampai salah cium ya. Baik, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang disentuh cuma dua. Tatkala menyentuh rukunnya Hajar Aswad, kita bilang lagi bismillahirrahmanirrahim. Kata para ulama, satu-satunya batu yang dicium dapat ibadah cuma Hajar Aswad. Di dunia ini enggak ada cium ibadah kecuali apa? Hajar Aswad. Batu-batu yang lain enggak ada yang dicium. Hajar Aswadlah batu yang turun dari surga. Dalam hadis disebutkan pertama kali dia turun, asyaddu bayadhan minatsalj, lebih putih daripada salju. Fasawadatu khotoya bani Adam, akan tapi dosa-dosa anak Adam menjadikan dia hitam. Dia asalnya berwarna putih, tapi kemudian menjadi berwarna hitam. Dia adalah batu terbaik di alam semesta ini, Hajar Aswad. Itu pun ternyata waktu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Umar melihat orang berebut-rebutan mencium Hajar Aswad, maka dia ingatkan. Dia pun mencium Hajar Aswad. Kemudian dia berkata dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dia mengatakan, ya Hajar, inni alamu annaka Hajar la tanfa wa la tadur, walau la anni ra'aitu Rasulullah SAW yuqabbiluka maqabbaltuka. Wahai Hajar Aswad. Dia mengeraskan suaranya agar didengar oleh orang-orang yang tawaf yang lain. Wahai Hajar Aswad, saya tahu kamu hanya sekedar batu. Tidak bisa beri manfaat, tidak bisa beri mudarat. Kalau bukan saya pernah lihat Nabi cium kamu, saya tidak bakalan cium kamu. Maka kita tahu Hajar Aswad, batu yang terbaik itu tidak bisa beri manfaat, tidak bisa beri mudarat. Kita cium kenapa? Karena Nabi cium. Sebagaimana kenapa kita taruh kepala di tanah waktu sholat? Karena Nabi begitu cara sholatnya. Jangan Anda menyangka kalau pengen Hajar Aswad kemudian ada aliran strom dari dalam tubuh. Ada aliran aura, tidak, ini tidak ada, ini tidak benar. Umar sudah bilang, kamu sekedar batu, tidak bisa beri manfaat, tidak bisa beri mudarat. Kalau bukan karena saya lihat Nabi cium kamu, saya tidak bakalan cium kamu. Kalau ternyata batu Hajar Aswad itu batu yang terbaik, tidak bisa beri manfaat, tidak bisa beri mudarat, apalagi batu akik. Ya. Oleh karenanya para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita sekedar memberi isyarat mencium karena itulah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dapat pahala ya dengan mencium batu itu karena meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita putar nih. Sampai 7 kali setiap lewat rukun Yamani kita bilang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sampai Hajar Aswad, bismillah, Allahu Akbar, doa bebas lagi. Ya, doa bebas. Ingat, jangan tersibukan macam-macam. Ya. Jangan lihat orang lihat di sini, jangan lihat bangunan-bangunan di Mekah. Jangan, nanti berdoa aja, berdoa. Berdoa sampai, kalau bisa menangis di sana, mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah sampai 7 putaran selesai, maka kemudian kita mengembalikan rukun apa namanya bahu kanan yang terbuka kita tutup kembali sambil kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala wattakhidhu min maqami ibrahima musalla, dan jadikanlah makam Ibrahim sebagai tempat untuk salat. Maka kita menuju ke belakang makam Ibrahim untuk salat sunnah 2 rakaat, di antaranya kita baca rakaat pertama Al-Fatihah sama qul ayyuhal kafirun, rakaat kedua Al-Fatihah sama qul huwallahu ahad. Jangan langsung salat di belakang makam Ibrahim karena akan menghalangi orang, maka mundur sedikit. Mundur lagi. Kalau tidak bisa, di mana belakang tidak jadi masalah. Kalau tidak bisa, yang penting di dalam Masjidil Haram, dimanapun. Tidak jadi masalah. Tidak harus di belakang persis, dimanapun. Salat 2 rakaat. Setelah itu, minumlah air zam-zam. Minum air zam-zam. Silakan berdoa dengan doa yang kita kehendaki. Setelah itu kita melanjutkan sa'i. Setelah itu kita melanjutkan menuju sa'i. Berangkatlah kita rame-rame menuju ke sofa. Karena sa'i dimulai dengan sofa. Tatkala kita hendak naik sofa, jangan lupa kita kemudian membaca firman Allah Subhanahu wa taala, inna sofa wal marwata min sya'airillah. Abda'u bima bada Allahu bih. Jadi, sungguhnya Safa dan Marwa termasuk dari syiar-syiar Allah. Kemudian kata Nabi, abda'u bima bada'allahu bi, aku mulai dengan apa yang dimulai oleh Allah. Karena Allah menyebut Safa terlebih dahulu, maka saya mulai dengan Safa. Ingat, baca ini, inna Safa wal Marwata min syairillah, ini pertama kali saja. Jangan di Safa baca lagi, kemudian di Marwa baca lagi, di Safa baca lagi, di Marwa baca lagi. Tidak, pertama saja. Pertama saja. Inna Safa wal Marwata min syairillah, abda'u bima bada'allahu bi. Ya. Kita berusaha hafalkan ya. Terus kita naik ke atas bukit Safa. Ingat, ini sudah ditutup. Bahu sudah ditutup. Jadi biasa kembali. Kemudian kita menghadap ke Ka'bah. Menghadap ke Ka'bah. Ya, nanti bisa dilihat di arah batu tegel ke arahnya ke Ka'bah. Ya, mungkin Ka'bahnya enggak kelihatan atau kelihatan. Kita bisa lihat dari arah sholat. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya zikir, doa, zikir, doa, zikir. Zikirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah dahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Wa hazamal ahzaba wahdah. Ya. Jadi kita ulangi zikir itu, kemudian kita berdoa. Berdoa bebas. Setelah berdoa bebas kita baca itu lagi. La ilaha illallah dahu la syarika la. Lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahda anjaza wa ada nasara abda wa hazamal ahzaba wahda. Kemudian doa lagi, kemudian zikir lagi. Jadi waktu kita di atas Safa menghadap Ka'bah, yang kita lakukan zikir. Zikirnya usahakan dihafal. Sekarang mumpung belum umrah, dihafal-hafal, diulang-ulang. Kalau enggak hafal ya buat catatan enggak apa-apa. Zikir, kemudian doa, bebas angkat tangan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan cepat-cepat, santai aja berdoa. Ini tempat dikabulkan. Ya, tempat dikabulkan. Setelah itu zikir lagi. Kemudian berdoa lagi, kemudian zikir, zikir lagi. Jadi zikirnya berapa kali? 3 kali. Doanya berapa kali? 2 kali. Paham? Setelah itu kita turun menuju ke Marwa. Dari Safa menuju ke Marwa. Nanti tatkala melewati 2 lampu hijau, maka kita berusaha lari cepat ya. Lari cepat. Dalam antara Safa dan Marwa, Marwa ke Safa, zikirnya bebas. Anda mau berzikir, Anda mau baca Quran, Anda bersolawat, Anda mau sama seperti di tawaf, bebas. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Bedanya kalau tawaf, jumhur ulama berpendapat harus suci. Tetapi kalau sa'i, seandainya Anda buang angin tidak jadi masalah. Ya. Sa'i tidak disyaratkan harus suci. Paham? Ini bedanya antara tawaf. Kalau tawaf, Anda batal, Anda harus berwudu, balik lagi melanjutkan putaran tadi yang batal. Tapi kalau sa'i tidak harus bersuci. Seandainya ada seorang ternyata buang angin, maka sa'inya tetap sah. Sa'inya tetap sah. Kemudian sampai di Marwa, naik lagi ke atas Marwa, kemudian berdoa lagi. Berdoa seperti tadi lagi sama, menghadap kiblat. Terus kemudian lari lagi ke mana? Ke Safa. Di Safa berdoa lagi. Sampai terakhir di Safa, jadi Safa 1 ke Marwa, Safa ke Marwa 1. Marwa ke Safa berapa? 2. Safa ke Marwa 3. Marwa ke Safa 4. Safa ke Marwa 5. Marwa ke Safa 6. 6 ini masih berdoa di atas apa? Di atas Safa berdoa. Pas ketujuh ke Marwa selesai, enggak ada doa lagi di ujung. Paham? Saya ulangi, di ujung di Marwa yang ketujuh tidak ada doa. Paham? Paham atau tidak? Paham ya? Taib. Jadi doanya bebas ya. Kemudian tadi tidak harus bersuci, tidak harus bersuci. Kemudian jangan lupa, jangan bikin paduan suara di situ. Paling banyak paduan suara juga di Safa. Saya lihat jemaah haji Indonesia 100 orang, kemudian dipimpin satu orang, menggelegar suaranya. Mengganggu. Kita jangan mengganggu orang lain. Orang lain punya zikir masing-masing, orang lain punya doa masing-masing. Dan jangan latah kalau ada yang bikin paduan suara, jangan, kita enggak boleh kalah, bikin paduan suara lagi. Jangan, ngapain? Ngapain mengalang-alangin orang di situ? Enggak perlu. Ya. Taib. Setelah sampai ke 7, ya, kemudian kita bertahalul. Kita bertahalul. Kalau Anda sekarang umrohnya hari-hari ini, berarti untuk menunggu ke 8 Dzulhijjah masih sekitar sebulan. Tidak apa-apa Anda gundul. Tidak apa-apa Anda gundul. Tapi kalau Anda umrohnya sudah menjelang haji, maka jangan digundul. Cukup dicukur pendek. Karena gundul untuk persiapan tatkala haji. Sebagaimana Nabi SAW, para sahabatnya, waktu mereka berhaji wada, mereka tiba di Mekah tanggal 4 Dzulhijjah. Mereka tiba di Mekah tanggal 4 Zulhijjah. Berarti masih ada 4 hari lagi untuk tanggal 8. Maka Nabi menyuruh mereka yukassirun, mencukur pendek, tidak gundul, karena jarak terlalu apa? Dekat. Jarak terlalu dekat. Padahal cukur gundul lebih afdol daripada cukur pendek. Ya. Dalam hadis Rasulullah SAW berdoa kepada orang yang botak. Kata Nabi SAW, Allah maghfir lil muhalliqin. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang gundul. Sampai 3 kali didoakan. Yang cukur pendek cuma didoakan sekali. Jadi kalau antum umrah sekarang, cukur gundul tidak apa-apa. Karena dalam sebulan insya Allah rambut juga sudah tumbuh kembali. Tapi kalau sudah menjelang tinggal seminggu, tinggal 10 hari, enggak usah cukur gundul. Agar disisakan rambut untuk ditahalulkan tatkala haji. Adapun ibu-ibu, sudah kita katakan tatkala tawaf dan sa'i, maka tidak boleh pakai cadar dan tidak boleh pakai kaos tangan. La tantaqibul mar'atu wa la talbasul kufazain. Tidak boleh pakai cadar, tidak boleh pakai kaos tangan. Nah, ibu-ibu yang suka bercadar, maka cadarnya jangan pakai cadar yang seperti ini, tapi kainnya yang dilemparkan dari atas itu enggak jadi masalah. Karena dia tidak menempel diikat, ya. Jadi yang mau pakai cadar meskipun dalam kondisi ihram, dalam kondisi haji umrah, maka cari cadar atau yang kain yang dilepaskan dari atas. Di atas cuma terjulur ke bawah begini, bukan diikatkan, ya. Bukan diikat, itu tidak jadi masalah, ya. Adapun wanita ingin bertahalul, maka rambutnya dikumpulkan, ya, kemudian cukur dengan jarak satu ruas jari. Dikumpulkan kemudian dipotong satu ruas jari, maka sudah bertahalul. Ya. Kalau sudah bertahalul berarti sudah halal lagi. Sudah boleh berhubungan lagi dengan suami, dengan istri. Boleh lagi pakai baju biasa, boleh lagi pakai minyak wangi, ya. Karena masih jarak, jauh masih jauh. Ya. Nanti tatkala tanggal 8 Zulhijjah, baru kemudian berihram lagi untuk melaksanakan ibadah haji. Ya. Sampai sini jelas insyaAllah masalah apa? Umrah, ya. Maka sudah selesai umrah, kita akan berlanjut kepada permasalahan haji. Taib. Jika tiba tanggal 8 Zulhijjah, maka jamaah haji berihram kembali untuk ihram haji. Bukan ihram umrah, tapi ihram haji. Seperti biasa, mandi bersih, kemudian mencukur apa yang perlu dicukur, potong kuku, kemudian pakai baju ihram. Kali ini mikotnya di hotel masing-masing. Karena kata Nabi SAW, "Man kana duna dzalik famin haitsu ansha'a hatta ahlu Makkah min Makkah." Ya, barang siapa yang tempat tinggalnya di bawah mikot, maka dia bermikot dari situ tempat dia. Jadi Rasulullah SAW kan ini Ka'bah. Rasulullah SAW pasang batas-batas mikot. Paling jauh adalah mikotnya sebelah utara kota Mekah, yaitu di Zulhulaifah. Paling jauh itu mikotnya penduduk kota Madinah. 450 km ya. Nanti ada Yalam lah, sekitar 90 km. Nanti ada namanya Al-Juhfah. Al-Juhfah mikotnya penduduk negeri Syam, kira-kira 200 km. Kemudian ada Kornal Manazil, mikotnya Ahlu Najd, kira-kira 80 km. Yang paling jauh adalah Zulhulaifah, Bir Ali, 450 km. Nah, barang siapa yang tinggal antara Ka'bah dengan mikot, jadi di dalam mikot, maka dia tidak perlu keluar ke mikot, tidak perlu, langsung dari situ saja. Dari situ saja. Nah, tatkala haji, kita tidak perlu pergi ke Tan'im, tidak perlu pergi ke mikot dari hotel kita masing-masing. Mikot dari hotel kita masing-masing. Ya. Pada tanggal 8 Zulhijjah, kemudian kita mandi, kita pakaian ihram, kemudian kita mengatakan, labbaik Allahumma hajjan. Kita ihram kembali. Bukan labbaik Allahumma umrah, ya. Sekarang apa? Labbaik Allahumma hajjan. Ini sekarang haji. Kalau tadi umrah selesai, sekarang haji. Maka kemudian kita berjalan menuju ke Mina di waktu duha. Sunahnya menuju ke Mina di waktu duha. Sebagian jemaah haji langsung ke Arafah. Langsung ke Arafah. Kita bicara yang sunahnya dulu. Sunahnya Nabi SAW pergi ke mana? Ke Mina. Berjalan dari hotel menuju ke... Jadi Rasulullah SAW waktu tiba di Mekah, beliau tinggal di suatu tempat namanya Abtoh, kalau tidak salah, selama 4 hari beliau di situ. Bersama para sahabatnya. Ya, beliau tidak pergi ke Masjidil Haram. Tapi beliau menetap di situ, sholat di situ. Ya, pada tanggal 8 baru kemudian beliau menuju ke Mina. Tanggal 8 Zulhijjah namanya hari Tarwiyah. Tanggal 9 Zulhijjah namanya hari Arafah. Tanggal 10 Zulhijjah namanya hari Nahar. Tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah namanya hari Tashriq. Saya ulangi, tanggal 8 namanya apa? Hari Tarwiyah. Tanggal 9 hari apa? Arafah. Tanggal 10 hari Nahar. Tanggal 11, 12, 13 hari Tasyrik. Kenapa dinamakan hari Tarwiyah? Tarwiyah itu artinya menyediakan air untuk menghilangkan dahaga. Kenapa di Mina enggak ada sumber air? Sehingga orang-orang bawa air menuju ke Mina. Orang-orang bawa air menuju ke Mina sehingga disebut dengan hari apa? Tarwiyah. Kalau sekarang alhamdulillah banyak air di sana. Ya dahulu susah air. Sampai ada petugas khusus dari Nabi SAW, orang-orang yang bertugas untuk mengambilkan air, di antaranya paman Nabi Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Dia di antara suqat, yaitu para petugas yang mengambilkan air untuk jemaah haji. Sebut dengan hari Tarwiyah. Berangkat dari hotel menuju ke Mina pada tanggal 8 Dzulhijjah. Sampai di sana, jangan lupa sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Dikosor namun tidak dijamak. Dikosor namun tidak dijamak. Tidak ada qobliyah dan tidak ada ba'diyah. Yang ada cuma qobliyah subuh. Yang ada cuma qobliyah subuh. Jadi begitu tiba waktu sholat duhur, azan, iqamat, sholat duhur dua rakaat. Kemudian tiba waktu sholat asar, azan, iqamat, sholat asar dua rakaat. Tiba sholat maghrib, azan, iqamat, sholat maghrib berapa rakaat? Tiga apa satu setengah? Yakin? Tiga. Isya, azan, iqamat, sholat isya berapa rakaat? Benar ya? Dua. Kemudian subuh, azan, sholat qobliyah, kemudian qomat, subuh berapa rakaat? Dua apa satu? Dikosor loh, dikosor jadi berapa? Tetap dua ya, tetap dua. Jadi di Mina demikian. Hari-hari antum isi dengan ibadah, bikin pengajian, kemudian zikir kepada Allah, bertalbiyah, baca Quran, ya, mau sholat malam boleh, sholat duha boleh. Ingat, yang tidak cuma rawatib qobliyah ba'diyah. Tapi anda mau sholat tahajud silakan. Anda mau sholat duha silakan, gak jadi masalah. Ya, jangan ngobrol-ngobrol terlalu banyak. Ini hari-hari penting, hari-hari banyak ibadah. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bisa internet dimatikan. Jangan terlalu banyak baca berita. Ya. Karena banyak berita gak benar. Ngabisin waktu. Baca Quran. Bawa Quran, jangan lupa bawa Quran. Bawa Quran kecil untuk kita baca-baca tatkala di Mina. Ya. Kemudian kita mabit di Mina. Mabit di Mina hukumnya sunnah, tidak wajib. Nanti insya Allah kalau ada waktu kita akan bahas tentang rukun haji, wajib haji, sama sunnah haji. Pembahasan secara khusus. Jadi mabit di Mina pada tanggal 8 Dzulhijjah hukumnya sunnah, tidak wajib. Maka barang siapa yang tidak mabit di Mina pada tanggal 8 Dzulhijjah, hajinya tidak jadi masalah. Hajinya tetap sah dan bisa sempurna. Dia hanya tidak melaksanakan sesuatu yang sunnah. Pahalanya berkurang, tetapi hajinya tetap apa? Sempurna. Ya. Tapi kalau bisa melaksanakannya, maka itu yang terbaik. Saya ingatkan, saya sampaikan, kalau bisa haji-haji reguler ini, yang biasanya langsung ke Padang Arafah, kalau bisa bicara sama kepala kloter, atau kepala rombongan, atau kepala regu, untuk berkoordinasi dengan pemilik maktab. Minta untuk disediakan bis, untuk bisa melaksanakan hari Tarwiyah. Bayar tentunya, bukan gratis. Ya, dulu setahu saya 200 riyal per kepala. Mungkin tahun ini naik jadi 500, gak jadi masalah. Ya, mungkin. Siapa tahu ada yang gratis, tapi kelihatannya enggak bisa gratis ya. Tapi enggak apa-apa, itu uang keluarin. Karena ini antum waktu hajian, antum keluarkan uang pada tempatnya. Keluarkan uang pada tempatnya. Ya. Jangan ragu-ragu untuk keluarkan uang demi kemaslahatan haji. Kalau lapar makan, jangan pelit-pelit. Nanti sakit ya. Kalau sakit repot untuk hajian ya. Ya, jadi uang antum keluarkan itu uang dikeluarkan pada tempatnya, tidak salah. Ya, lihat Nabi SAW, beliau waktu musim haji, haji wada, beliau cuma haji sekali, 100 ekor onta beliau bawa untuk disembelih. 100 ekor onta untuk beliau serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antum mungkin enggak punya duit 100 ekor onta, paling 1 ekor kambing ya. Sampai kemarin ada yang tanya, Ustaz boleh enggak puasa ganti kambing? Subhanallah. Saya bilang boleh, kalau enggak punya duit boleh puasa. Kalau punya duit, masa enggak bisa beli kambing ya? Kapan kita potong kambing untuk Allah Subhanahu Wa Taala ya? Baik, jadi kita pada tanggal 8 Dzulhijjah mabit di Mina, ya. Kalau tidak mabit di Mina langsung ke Arafah tidak jadi masalah. Kemudian tatkala di pagi hari di waktu duha, Nabi SAW dan para sahabat beranjak lagi menuju ke Padang Arafah. Menuju ke Padang Arafah, dan inilah inti daripada ibadah haji. Jadi hari Arafah itu hari inti pada musim haji. Haji rukunnya ada 4, ihram, tawaf, sa'i, dan wukuf. Di antara empat rukun ini yang paling penting adalah wukuf di Padang Arafah. Makanya Nabi SAW berkata, Al-Hajju Arafah. Haji itu wukuf di Padang Arafah, kata Nabi SAW. Bukan berarti yang lainnya bukan haji. Tawaf, sa'i, ihram, lempar jamarat, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, semuanya bagian dari haji. Tapi kata Nabi, Al-Hajju Arafah. Haji paling intinya adalah di Padang Arafah. Itulah hari di mana Allah sangat mudah mengampuni dosa-dosa para hambanya. Makanya dalam hadis Sahih Muslim, kata Nabi SAW, Ma min yaumin aktharu fihi an yu'tika Allahu abdan minan nari min yaumi Arafah. Tidak ada hari di mana Allah paling banyak membebaskan hamba-hambanya dari neraka jahanam seperti di hari Arafah. Wa innahu la yadnu, Allah mendekat kepada hamba-hambanya. Thumma yubahi bihimul malaikah faqala ma arada haula. Kemudian Allah banggakan jemaah haji di hadapan para malaikat. Jadi antum nanti kalau di sana dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai para malaikat, kulihatlah hamba-hambaku datang dari jauh. Apa yang mereka harapkan? Mereka harapkan ampunan Allah. Pada hari itu Allah tidak akan mengecewakan mereka. Maka saya ingatkan pada hari Arafah, husnudzon kepada Allah, jangan suudzon. Husnudzon, berprasangka buruk tidak boleh, berprasangka baik kepada Allah. Yakin bahwasanya Allah Maha Pengampun, Allah Maha Rahmat. Kita sudah berkorban, sudah berjuang, sudah datang jauh-jauh. Yang penting kita berusaha untuk ikhlas, maka Allah Maha Baik, Tuhan kita Maha Baik. Bahkan Allah mendekati kepada hamba-hambanya. Maka sampai di Arafah ini hari yang paling penting. Kalau bapak-bapak tiba di sana di hari Arafah, di pagi hari, maka di pagi hari usahakan istirahat, karena wukuf dimulai pada duhur. Wukuf dimulai pada duhur sampai terbenam matahari. Pagi istirahat kalau bisa. Karena kalau pagi kita sibuk-sibuk, nanti waktu wukuf kita ngantuk. Akhirnya tidur. Tidur waktu berkurang, berharga hilang, tidur. Tidur satu jam itu sudah, aduh sayang, satu jam itu untuk minta banyak. Banyak bisa kita minta satu jam. Lima menit saja bisa kita minta banyak, apalagi satu jam. Maka saya anjurkan, pagi-pagi tidur. Jangan jalan sana, jalan ke sini, ngobrol sana, ngobrol sini, nanti capek. Kalau bisa tidur, tidur pagi-pagi. Setelah menjelang duhur, maka kita bersiap-siap untuk wukuf. Maka, tatkala tiba di waktu zuhur, ya, maka Rasulullah SAW kemudian salat zuhur dan asar dengan jamak takdim. Dua rakaat, dua rakaat. Adzan, qomat, salat zuhur dua rakaat. Qomat lagi, salat asar dua rakaat. Kata para ulama, di Mina Rasulullah SAW tidak menjamak, tapi di Arafah Rasulullah SAW menjamak agar para sahabat bisa waktu luang untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak terpotong dengan sholat lagi. Ya. Maka kemudian setelah dijamak, maka Rasulullah SAW kemudian berwukuf. Adapun wukuf Nabi SAW, beliau naik onta beliau, Al-Qaswa, beliau naik onta beliau, menuju satu tempat di bawah Jabal Rahmah. Jadi Rasulullah SAW waktu wukuf, Jabal Rahmah antara Nabi dan kiblat. Jadi Nabi menghadap Jabal Rahmah sekaligus apa? Kiblat. Ya. Jadi Jabal Rahmah itu antara, jadi Nabi, Jabal Rahmah dan kiblat. Di situ ada bebatuan, dan makanya Jabal Rahmah dikasih tanda oleh pemerintah Arab Saudi, ya, supaya tetap terjaga di mana sekitar posisi Nabi berwukuf. Barang siapa yang bisa wukuf di situ, maka terbaik sunnah. Tapi kalau tidak bisa, di mana saja. Nabi SAW berkata, tatkala wukuf di situ, waqaftu hahuna wa arafatu kulluha mawqif. Kata Nabi SAW, saya wukuf di sini dan Arafah seluruhnya tempat wukuf. Warfa'u an wadil urana, dan jauhilah lembah urana. Tetapi intinya, antum di sana pastikan dulu antum berada dalam Padang Arafah. Jangan sampai wukuf di luar Padang Arafah. Barang siapa yang wukuf di luar Padang Arafah, hukumnya tidak sah. Harus di Padang Arafah. Alhamdulillah, pemerintah Arab Saudi sudah bikin tanda-tanda, sudah jelas. Alhamdulillah, tenda-tenda bapak-bapak semua dalam Padang Arafah. Jadi yang penting sudah masuk tenda, sudah aman. Sudah masuk tenda, berarti sudah pasti anda berada dalam Padang Arafah. Ya. Dan Nabi SAW wukufnya di atas onta. Oleh karenanya, boleh enggak kita wukuf di atas mobil? Boleh saja, enggak jadi masalah. Di mana saja. Yang mudah. Mau berdiri, mau duduk, mau di atas kendaraan. Nabi sendiri, beliau wukuf di atas onta, sambil mengangkat kedua tangan beliau berdoa. Dari duhur sampai maghrib. Ya, bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hari yang sangat penting, hari tersebut. Itulah inti daripada ibadah haji. Uang anda yang anda keluarkan puluhan juta, ada yang ratusan juta, itu niatnya untuk ini, intinya untuk bisa di Padang Arafah, untuk bisa berdoa kepada Allah, untuk bisa minta sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antum bayangkan betapa agungnya hari Arafah. Sampai-sampai orang yang tidak haji, yang ikut puasa pada hari Arafah, diampuni dosa-dosanya 2 tahun. Wasuila an siyami yaumi Arafah yukaffiru sanatal madhiyah wal qabilah. Rasulullah SAW ditanya tentang keutamaan puasa hari Arafah, kata Nabi SAW, puasa hari Arafah akan mengampuni dosa-dosa setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Itu orang-orang tidak haji. Mereka berpuasa pada hari tersebut. Kenapa? Karena mereka ikut serta meramaikan atau ikut berserta dalam mengagungkan hari tersebut. Nah, bagaimana lagi antum yang datang di situ? Tatkala hari Arafah tidak puasa agar bisa banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ingat, tidak perlu naik ke atas Jabal Rahmah. Jabal Rahmah yang ada di Padang Arafah aslinya namanya Jabal Al-Ilal, Jabal Al-Ilal. Ya. Dan tidak ada keutamaan di atas gunung tersebut. Jabal Rahmah sama dengan jabal-jabal yang lainnya. Hanya saja kebetulan Nabi SAW waktu wukuf di bawah gunung tersebut. Dan Nabi tidak pernah naik di atas gunung tersebut. Oleh karenanya para ulama Syafi'iyah, di antaranya Nawawi, di antaranya Ibnu Hajar Al-Haytami, kencang. Dia mengatakan barang siapa sengaja naik di atas Jabal Rahmah, dia melakukan bid'ah. Ini yang bilang ulama Syafi'iyah. Barang siapa sengaja naik di atas Jabal Rahmah mencari keberkahan, dia telah terjerumus dalam bid'ah. Maka tidak boleh antum naik ke atas dalam rangka mencari keberkahan. Tidak ada. Dia sama dengan gunung-gunung yang lainnya. Apalagi punya keyakinan tersendiri. Ini Jabal Cinta katanya. Gunung Cinta. Ada yang lempar foto dia sama foto istrinya. Buat apa? Nanti diambil orang fotonya. Diambil sama petugas sapu-sapu di situ. Jadi tidak perlu. Tidak perlu. Sampai saya pernah ketemu orang karena mengagungkan gunung tersebut, dia sholat menghadap Jabal Rahmah, padahal kiblat sebelah arah lain. Akhirnya saya suruh seorang tegur dia, tegur. Ini bukan kiblat, kiblat sebelah sana itu Jabal Rahmah. Tetap aja dia tidak peduli, tetap dia sholat menghadap apa? Jabal Rahmah. Ini salah ya. Ya ini enggak boleh. Ya. Dalam bahasa Arab namanya apa? Bahlul ya. Ini enggak boleh seperti ini. Salah. Kita sholat menghadap Ka'bah. Jadi Jabal Rahmah itu tidak memiliki keistimewaan tertentu. Adapun cerita yang mengatakan Nabi Adam dan Siti Hawa waktu turun ke bumi berpisah, akhirnya ketemu di Jabal Rahmah, enggak ada dalilnya. Sanadnya enggak ada yang sah. Oleh karena tidak boleh dijadikan keyakinan bahwasanya itu gunung cinta dan yang lainnya. Ya. Ngapain juga Nabi Adam ketemu di atas gunung? Ketemu di bawah kan bisa juga, enggak harus ke atas. Ya. Taib. Jadi kita wukuf di mana saja, karena sebagian orang benar, dia berjalan mencari Jabal Rahmah, jauh meninggalkan kemah, butuh berjalan satu jam, nanti pulang lagi satu jam, waktu habis. Mending anda konsentrasi berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap detik saat itu adalah sangat berharga. Orang yang paling beruntung pada hari tersebut adalah orang yang paling banyak berdoa. Saya ulangi, orang yang paling beruntung pada hari tersebut adalah orang yang paling banyak berdoa. Oleh karenanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa dari ba'da zuhur sampai maghrib. Angkat tangan beliau berdoa. Kuat berdoa selama tersebut. Antum juga demikian, ya. Ingat-ingat betul apa yang ingin antum minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang sudah berdoa 5 menit kemudian jalan-jalan, ngobrol-ngobrol, ngapain? Ya Anda boleh makan, ngobrol sebentar, berdoa lagi. Berdoa terus sampai kapan? Sampai matahari terbenam. Sampai matahari terbenam. Jangan lewatkan waktu-waktu yang sangat berharga tersebut. Karena hari tersebutlah hari yang paling mulia. Dan itulah inti daripada haji. Sisanya hanyalah penyempurna. Itu paling inti adalah wukuf di Padang Arafah. Ya. Berdoa kepada Allah sebanyak-banyaknya. Sebagian orang tidak bisa berdoa banyak-banyak. Ya. Dan ingat, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kaedah, sudah saya sampaikan. Disebut oleh Timi rahimahullah ta'ala, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling merasa butuh kepada Allah. Oleh karena yang paling merasa butuh kepada Allah, yang merasa perlu kepada Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau kuat berdoa dari zuhur sampai maghrib. Ya, sebagian orang berdoa 10 menit dia sudah bingung minta apa lagi. Permintaannya sudah habis ya. Ya Allah, lunasi hutang-hutangku. Ya Allah, jagalah istri dan anak-anakku. Ya Allah, ampuni kedua orang tuaku. Habis itu bingung minta apa lagi. Sudah habis. Padahal banyak yang kita minta, doain ibu, anak, tetangga, kakak adik, minta surga, diampuni dosa-dosa, ditutup aib kita, ya. Banyak yang harus minta doain, doain anak-anak satu persatu, rinci. Doain anak pertama, doain anak kedua, doain anak ketiga, doain anak keempat, doain anak kelima, doain istri pertama, doain istri kedua, doain istri ketiga, doain istri keempat, ya. Doain mertua pertama, mertua kedua, mertua ketiga. Banyak yang mau kita doain. Jadi waktu itu jangan dibuang, ya. Waktu dibuang. Belum lagi orang titip doa, jangan lupa doain saya banyak. Banyak SMS, WA maksud, doain saya, itu doain semua. Waktu panjang alhamdulillah berjam-jam. Jangan sampai ada waktu terbuang. Karena benar, saya lihat, kasihan jemaah haji. Apalagi saya lihat di travel-travel plus. Jadi setelah mereka doa rame-rame, nanti sudah satu jam, setelah itu mereka ngobrol-ngobrol, ritual sudah selesai. Padahal enggak, masih ada waktu sampai maghrib berdoa. Barang-barang jangan dulu urus, itu gampang, habis maghrib masih bisa diurus. Masih bisa diurus. Oleh karenanya berdoa sebanyak-banyaknya pada hari tersebut. Ingat kata Nabi SAW, wa innahu la yadnu, Allah mendekat pada hari tersebut. Mencari hamba-hambanya. Allah banggakan antum yang sedang datang dari jauh. Ya, unzuru ila ibadiha ula'i ja'uni syu'than gubran. Ushidukum bi'anni qad ghafartu lahum. Wahai para malaikatku, lihatlah kepada hamba-hambaku. Mereka datang dari jauh dengan rambut penuh, debu, semerawut. Saksikanlah aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Maka seorang berdoa, menangis dan berhusnuzon, dia keluar dari padang Arafah, dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Sampai matahari tenggelam. Taib, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah besok kita lanjutkan lagi masalah Muzdalifah sampai selesai haji, insyaallah besok kita lanjutkan. Kalau ada yang bertanya, saya persilakan. Ada banyak pertanyaannya. Ustaz, dua tiang pada saat menuju Safa dan Marwah. Ada dua tiang. Apa kita memutar harus melewati tiang tersebut? Apa bisa kita memutar sebelum tiang tersebut? Karena space antara tiang dengan Safa Marwah tersebut sangat sempit. Mohon bimbingannya. Jadi, yang wajib adalah Anda sampai di lereng gunung Safa dan Marwah. Itu yang wajib. Kalau naik ke atas sunnah. Naik ke atas sunnah. Tapi kalau sudah sampai lereng, itu sudah sah. Mana lereng Safa dan Marwah? Adalah batasan tempat kursi roda. Di ujung kursi roda itulah, itu sudah lereng dari Safa dan apa? Marwah. Jadi kalau Anda sudah melewati tempat kursi roda, meskipun muternya di bawah, sudah sah. Terkadang kondisi tidak memungkinkan, ya. Saya pernah sa'i tidak bisa bergerak berjalan sendiri, saking padatnya orang. Boro-boro mau naik ke atas, pokoknya bisa selamat muter, alhamdulillah. Ya. Jadi saya sambil berdoa, sambil muter itu sambil berdoa, sudah gak bisa lagi. Karena mau berhenti gak bisa, orang padat sekali. Ada kondisi-kondisi kita enggak bisa naik ke atas. Kalau umrah mungkin masih ringan. Kita masih bisa naik ke atas berdoa lama, ya. Tapi ada kondisi sangat padat, kita susah untuk berhenti. Oleh karenanya tidak harus naik ke atas. Kalau bisa naik ke atas itu sunnah, tapi yang wajib yang penting sudah melewati tempat apa? Kursi roda. Kalau sudah lewat itu berarti sudah sah. Ustaz, ana mau badalkan haji orang tua. Di manakah ana bisa dapatkan orang yang amanah dan kira-kira berapa biayanya? Wallah alam, ya. Sekarang yang penting amanah, bukan masalah biaya, ya. Saya pernah ditanya, Ustaz, ada yang nawarin badal haji sama saya 500 ribu. 500 ribu murah sekali. Iya Ustaz, 500 ribu. Mau naik sampai ke naik dari taksi sampai 500 ribu itu cuma sampai di Bir Ali, enggak sampai di Mekah. 500 ribu bayar apa, ya? Enggak bisa sampai, ya. Sekarang pemeriksaan ketat, ya. Kemudian sekarang haji di sini saja yang termurah 4.000 real. Biasanya 8.000 real. Anda antum biar tahu bagaimana pemerintah Arab Saudi melarang penduduknya untuk berhaji kecuali sekali dalam 5 tahun. Kalau dia mau haji 2 kali enggak bisa, merah enggak bisa, tidak izinkan untuk haji. Kenapa? Agar orang luar bisa haji. Penduduk Saudi saja haji tidak gampang. Cuma boleh sekali dalam berapa kali? 5 tahun cuma sekali bolehnya. Kalau dia mau haji lagi tunggu 5 tahun berikutnya. Baru boleh haji lagi. Kemudian kalau mau haji, antum kira murah tinggal naik taksi kemudian haji. Tidak, bayar mahal. Harus ikut travel. Travel itu sekitar 8.000 real. Ada yang versi murah 4.000. Sangat sederhana. Tapi baru dibuka sudah full. Sisanya 8.000. 8.000 real sekarang berapa juta coba? 8.000 kali 3.500. Coba hitung, saya ingin hitung berapa? 32 juta. Ya sama dengan antum. Antum berapa haji reguler? 40, cuma beda-beda dikit. 38. Cuma beda 6 juta. Padahal dia orang Madinah. Dia orang Madinah untuk haji harus keluarkan uang 30 juta lebih. Antum dari jauh-jauh bisa haji tinggal di hotel 8 hari, berapa hari, lama-lama 40 hari, luar biasa. Ya. Jadi, antum tahu bahwasanya, ya, di sini pun ketat, tidak setiap orang bisa haji setiap apa? Setiap tahun, ya. Tapi makanya kalau anda ingin membadalkan haji orang tua, cari orang yang amanah. Saya anjurkan cari orang yang di Mekah. Mahasiswa kalau bisa. Yang mereka amanah. Ya, kasih duit berapalah, 2.000 real lah. 3.000 real, mau lebih juga bagus, membantu mereka sekalian sedekah. Ya, mubalighul haji 1.000 real, sudah capek cuma 1.000 real itu ongkos makan saja 1.000 real. Ini kita bicara yang logis ya. Jadi antum kasih 2.000, 3.000, 4.000 ya. Ada orang, "Ustaz, tolong carikan saya sendiri." Saya berapa kali dibilang, "Ustaz, tolong carikan saya badal haji." Saya bilang, "Saya minta 4.000 real." Orang yang mau badalkan tidak minta tarif, saya yang minta tarif. Kasih saya 4.000 real biar saya kasihkan orang tersebut, dia senang. Antum sekalian bantu dia juga ya. Karena ada orang, ini kenyataan, dia pasang tarif murah, 1.500 atau 1.000 real. Nanti dia kasih sertifikat. Sertifikat cuma 5 real ya. Dia belum tentu hajikan, pertama. Yang kedua, dia sendiri mungkin hajikan 20 orang. Padahal tidak boleh satu orang, cuma boleh hajikan satu apa? Orang. Yang penting antum dapat orang yang amanah. Ya. Kebiasaan kita di tanah air, kalau ada teman atau family yang naik haji atau umroh, banyak yang nitip doa di tempat-tempat mustajab, di tanah haram. Bagaimana hukumnya? Apa yang harus kita lakukan? Tidak apa-apa, kalau orang nitip doa, kita doain, kita catat. Ya. Dia berarti ingin kita doain dia. Kita bilang, kamu berdoa juga. Yang penting itu masalah hati. Doa di Indonesia juga sampai insya Allah. Tapi saya akan doain kamu juga di mana? Di Mekah. Tapi jangan kita pede, siapa yang mau nitip doa? Siapa yang nitip doa? Ente siapa? Emang doa ente dikabulin? Kalau mau bayar berapa? Sekarang ada doa bayar, subhanallah. Katanya susah, ada doa minta ini tarifnya sekian. Doa minta ini tarifnya apa? Sekian. Mungkin yang paling mahal, doa untuk poligami itu paling mahal mungkin. Ini dari mana ajaran seperti ini, akhi, subhanallah. Nabi saja tidak mengatakan siapa yang mau doa minta doa sama saya. Enggak. Nabi saja tidak demikian. Gimana orang pede banget, ayo siapa yang mau saya doain? Nah, perlu ya, akhi. Kalau dia datang minta doa, nanti doain. Sebagai sahabat, kita doain dia. Memberi kebaikan kepada orang lain. Tapi tidak usah pasang tarif ya. Jadi enggak jadi masalah. Ada yang nitip doa, kita amanah, kita catat. Tolong doain. Catat. Nanti kita mintain benar, doain. Ya Allah, si fulan telah husnudzon kepada saya. Agar mendoakan dia, saya telah datang ke sini. Kabulkanlah permintaannya. Si fulan bacain hajatnya. Enggak jadi masalah. Ada juga yang nitip barang-barang pakaian untuk ditinggal di tanah suci. Kalau ini jangan ya. Ini baju saya tolong taruh di tanah suci. Buat apa ini taruh barang di tanah suci? Buat apa ini khurafat? Ini apa? Khurafat. Tidak boleh. Kalau dia bilang tolong kasihkan orang miskin ya, tidak usah baju, duitnya sajalah ini biar saya kasih orang miskin. Mau bertanya mana yang lebih utama, tamattu, qiran atau ifrad? Bagaimana untuk yang tinggal di Saudi? Memang ada khilaf di kalangan para ulama. Ya, Nabi sendiri hajinya qiran. Sebagian ulama mengatakan yang paling ulama Syafi'i mengatakan yang paling afdal ifrad, tapi pendapat yang kuat wallahu alam bisawab yang paling afdal adalah haji tamattu. Haji tamattu. Dalilnya apa? Dalilnya jadi begini, Rasulullah SAW berhaji bersama sekitar 80.000 orang sahabat. Rasulullah SAW umumkan saya akan berhaji, maka para sahabat berkumpul seluruhnya. Lautan manusia sekitar 80.000 orang. Nabi di tengah-tengah naik unta beliau. Berjalanlah menuju ke Mekah. Sampai di Mekah Rasulullah SAW tiba tanggal 4 Zulhijjah. Tatkala tiba di sana, padahal sahabat banyak yang niatnya haji ifrad. Apalagi orang-orang musyrikin, mereka memandang tidak boleh umroh di bulan Zulhijjah. Tidak boleh umroh di bulan apa? Zulhijjah. Dan Nabi SAW suka menyelisih orang-orang musyrikin. Begitu sampai tanggal di sana, tanggal 4 Zulhijjah, Rasulullah SAW suruh para sahabat yang tadi niatnya haji ifrad, suruh batalkan jadi umroh. Suruh tahallul. Supaya jadi umrah, supaya bisa jadi haji tamattu. Dan Nabi tidak memberi arahan kecuali kepada yang terbaik. Makanya para ulama berpendapat, haji yang terbaik adalah haji apa? Tamattu. Karena Nabi suruh para sahabat untuk apa? Tamattu. Dan dia menggabungkan antara umrah dan haji dalam satu safar. Ya, jadi antum ini insya Allah hajinya yang terbaik. Karena itu yang diarahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ini memang ada masalah khilaf di kalangan para ulama. Para sahabat waktu itu, sebagian mereka agak merasa berat ya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata kepada mereka, "La ustaqbaltu min amri mastadbartu la masuktul hadiah." Ya. Kalau seandainya saya bisa kembali di waktu lampau, saya tidak akan bawa unta saya. Kenapa? Karena Nabi tidak bisa bertahalul, Nabi tidak bisa umrah. Nabi suruh para sahabat karena mereka tidak bawa hadiu, tidak bawa hewan. Yang bawa hewan tidak boleh bertahalul. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tahliku ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah." Janganlah kalian mencukur rambut kalian sampai tanggal 10 Zulhijjah. Karena Nabi bawa unta, dia tidak bisa bertahalul. Dia bilang kalau seandainya saya tahu perkara ini, saya tidak akan bawa unta dan saya akan bertahalul untuk jadi umrah dan haji tamattu seperti kalian. Jadi seluruh sahabat disuruh oleh Nabi untuk haji tamattu kecuali sahabat yang bawa unta di antaranya Nabi dan Talha dan Ali bin Abi Thalib. Yang lainnya semuanya haji apa? Tamattu. Mereka umrah, kemudian mereka bertahallul, kemudian mereka berhubungan dengan istri mereka. Sampai disini dalam riwayat, kami berangkat pada tanggal 8 Dzulhijjah, ya, sampai kemuluan kami tak turumanian, sampai masih keluar air mani. Artinya mereka baru saja berhubungan dengan istri mereka. Nabi ingin jelaskan, kalian bertahallul boleh berhubungan dengan istri kecuali tanggal 8. Sampai sebagian sahabat mengatakan, kami pergi ke Mina tanggal 8, sementara kemaluan kami masih mengeluarkan air mani. Artinya baru saja kami berhubungan dengan apa? Istri. Jadi antum jangan ragu-ragu berhubungan dengan istri tanggal sebelum tanggal 8. Malam tanggal 8 tidak jadi masalah. Sebelum subuh tidak jadi masalah. Tapi kalau pada subuh hati-hati, karena sebentar lagi apa? Harus siap-siap. Tapi tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah untuk menunjukkan kehalalannya. Paham? Dan kita tidak usah malu-malu untuk kebaikan, ya, atur di antara jemaah reguler, diatur di antara kalian, bagaimana ada kamar ganti-gantian, diaturlah. Ya, daripada menderita malu-malu, akhirnya menderita sendiri. Ya, kalau haji plus mungkin gampang lah, tapi kalau reguler ya, haji ekonomi ya, sabarlah. Pahala bukan masalah ekonomi atau bisnis, yang penting niat yang benar, niat yang tulus, dan keikhlasan. Ya. Tayyib, jadi yang lebih afdol, wallahu alam bisa, adalah haji apa? Tamattu. Makanya haji tamattu ada kelebihan, mereka memotong apa? Kambing. Haji ifrad tidak harus potong kambing. Berdoa di sofa marwah, bolehkah sambil duduk? Asalnya kita berdiri, tapi kalau letih capek enggak apa-apa duduk. Tapi susah juga antum duduk dilewatin orang, tapi kalau capek enggak jadi masalah. Tapi kalau bisa berdiri sebagaimana para sahabat, mereka berdoa sambil apa? Berdiri. Tapi kalau capek silahkan duduk. Bagaimana dengan sholat arba'in? Tolong dijelaskan, ini sudah saya jelaskan berulang-ulang. Hadis tentang sholat arba'in di Masjid Nabawi, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dalam sanadnya ada perawi yang bermasalah, perawi yang majhul, sehingga hadisnya dhaif. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa sholat di masjidku ini, arba'ina sholatan, la tafutuh sholatun. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun hadis tentang arba'in, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, nomor 12583. Saya bacakan hadisnya, ya. Beliau berkata, haddatsana al-Hakam bin Musa qala Abu Abdurrahman Abdullah wa sami'tuhu ana min al-Hakam bin Musa qala haddatsana Abdurrahman bin Abi Rijal. Jadi sanadnya dari Hakam bin Musa, dari Abdurrahman bin Abi Rijal, an Nubayd bin Umar an Anas, dari Nubayd bin Umar, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man shalla fi masjidi arba'ina salatan la yafutuhu salatun kutibat lahu bara'atu minan nar. Barang siapa yang sholat di masjidku ini 40 waktu, 40 sholat, tidak terluput satu sholat pun, maka dicatat baginya terbebaskan dari neraka jahannam, wa najatu minal adab, dan terbebas dari adab, wa bari'a minan nifaq, dan dia terbebaskan dari kemunafikan. Hadis ini bermasalah dari dua sisi. Yang pertama, dalam sanadnya ada perawi bernama Nubayd bin Umar, dan dia adalah perawi yang majhul. Majhul artinya perawinya dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah. Di sisi yang kedua, adalah tafarrudnya dari hanya dia yang meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Maka ada dua permasalahan sehingga hadis ini dihukum dengan hadis yang dhaif, bahkan dihukumi oleh Syekh Albani rahimahullah dengan hadis yang mungkar. Kenapa? Karena menyelisih hadis-hadis yang lebih sahih. Hadis-hadis yang lebih sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, man shalla lillahi arba'ina yauman fi jama'atin yudriku takbiratul ula kutiba lahu bara'atani bara'atu minan nar wa bara'atu minan nifaq. Barang siapa yang sholat 40 hari, bukan 40 waktu, ini yang lebih sahih, barang siapa yang sholat 40 hari, tidak di dalam sholat berjamaah, selalu berjamaah 40 hari, dan tidak terluput takbiratul ihram, tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram selama 40 hari, maka dia akan dibebaskan dari neraka dan dibebaskan dari kemunafikan. Ini hadis yang sahih. Hadis yang tadi tentang 40 waktu di Masjid Nabawi, hadisnya lemah, bahkan hadis yang mungkar, karena maknanya menyelisih hadis yang lebih sahih. Oleh karenanya, tatkala kita tahu hadis ini dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah, maka tidak boleh kita berkeyakinan. Karena kita dapati banyak praktek-praktek yang aneh gara-gara masalah ini. Ya, kita dapati, ya, sering kita dapati jemaah haji wajahnya murung, sedih. Kenapa? Waduh, saya enggak sampai 40, baru 39, kurang satu sudah berangkat pergi ke Mekah. Sedih banget, kurang satu katanya. Ada lagi yang satu, sedih, enggak bisa 40, cuma 38. Ini kayaknya saya banyak dosa di tanah air. Ya mungkin banyak dosamu. Kata ibu-ibu lagi haid, sedih lagi haid di Madinah, enggak bisa 40 waktu. Ya. Kemudian sampai juga ada yang bikin fatwa aneh. Ya, dia apa namanya, karena takut terlambat jamaah, maka boleh bertayamum katanya, supaya bisa dapat arba'in. Ini juga fatwa yang ngawur. Sebagian mereka takut terlambat dapat arba'in sehingga berlari dari hotel secepat-cepatnya. Sampai di antara mereka ada yang jatuh, bahkan ada yang pernah berdarah gara-gara apa? Ngejar arba'in. Sebagian mereka sudah dapat arba'in, masih ada sisa satu sholat, dua sholat, saya enggak usah sholat lagi karena sudah 40. Ya, ini salah ya. Jadi kita katakan, kita di Madinah sholat sebanyak-banyaknya. 40, 45, 100. Ya, bukan berarti tatkala hadis ini dhaif kemudian kita tidak berusaha sholat di Masjid Nabawi. Kita sholat di Masjid Nabawi sebanyak-banyaknya, tapi hadisnya lemah, ya. Kemudian kalaupun kita sakit, tidak bisa ke masjid, mungkin sakit akhirnya harus berbaring di hotel, tetap saja kita dapat pahala kalau kita terbiasa sholat berjamaah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza maridul abdu aw safar kutiba lahu makana ya'malu muqiman sahihan." Kalau seorang hamba sakit, maka tetap dicatat amalnya dia selama dia waktu masih sehat. Kalau Anda terbiasa sholat berjamaah, tahu-tahu sakit tidak bisa ke masjid, tetap dicatat sholat berjamaah, ya. Jadi saya ingatkan hadisnya lemah, tapi kita tetap semangat untuk sholat berjamaah di Masjid Nabawi karena pahalanya 1000 kali lipat lebih baik daripada di masjid-masjid yang lain. Kalau di masjid yang lain, Masjid Ampel, Masjid Demak, Masjid Agung, Masjid Istiqlal, itu enggak ada beda, cuma satu pahalanya. Enggak ada spesialisnya. Yang spesialis cuma tiga. Masjid Nabawi, Masjid Haram, Masjid Aqsa. Masjid Haram 100.000 kali lipat, Masjid Nabawi 1.000 kali lipat, Masjid Aqsa 500 kali lipat. Ya. Tapi demikian saja kajian kita pada malam hari ini. InsyaAllah jangan lupa besok pagi ada kajian Ustaz Dr. Abdullah Roy. Dan insyaAllah kita berjumpa lagi besok pada maghrib. Kita lanjutkan tentang masalah ritual haji dari mabit di Muzdalifah sampai selesai insyaallah. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.